Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Kitabus Shalah. Kita masuk ke kitab ussalah, kitab yang kedua. Qala babul mawaqit. Mawaqit yang menjadi jam dari miqat. Terkait dengan waktu-waktu salat. Qala Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Menunjukkan bahwasanya sholat itu memiliki waktu-waktu yang ditetapkan. Hukum asal ini dilakukan pada waktunya. Qala Al-Wahidu Ahumsun, hadis ke-51. An-Nabi Amr Al-Syaibani, wasmuhu Sa'ad bin Iyas, qala haddathani sahibu hadidar, telah menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini, wa asyara biyadihi idadar Abdullah bin Mas'ud. Dia mengasyaratkan ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, jadi Ibn Mas'ud telah menyampaikan, salatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ilallah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktunya. Pada waktunya. Qultu summa ayyun. Katakan kemudian apa lagi? Qala birru walidain. Berbakti kepada dua orang tua. Qultu summa ayy. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala Katib bin Mas'ud radhiyallahu an, haddathani bihinna Rasulullah sallam. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku dengan ketiga ini, wa stazadtuhu lazadani. Kalau saya aku minta tambah, ini saya akan menambah kepadaku. Hadis ini yang pertama menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mahabbah yang sesuai dengan kemuliaannya. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya al-amal itu tatafadhal. Amalan itu berbeda-beda keutamaannya. Yang satu lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Dan di antara amalan paling afdal adalah salat pada waktunya. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Thani wa al-Khamsun, ayat 52, An-Aisyah radiyallahu anha qadat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra. Rasulullah sallam seringkali melakukan salat fajar. Waishhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minin, ikut hadir bersama beliau salat subuh pada wanita mu'minat. Mutarafi'atin bimurutihin, yang menutupi tubuh mereka dengan kisah-kisah mereka. Thumma yarji'na ila buyutihin, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenali wanita-wanita tersebut. Minal ghadas, karena ghadas ini syahidnya. Ghadas itu yakni, ya, kata beliau di bawah, al-ghadas al-mutrafi'at, itu mutrafi'at, al-murut itu aksiyah. Ghadas yakni ihtilatu dhiya'i subhi bidhulmati layl, telah bercampurnya, teman-teman masih bercampurnya terangnya waktu subuh dengan kegelapan malam. Ini masih gelap, artinya apa? Di awal waktu. Iya. Di sini juga apa? Yang pertama, yang terpenting adalah salat subuh di awal waktu, di waktu ghalas. Ini yang afdal. Adapun hadis yang pernah kita baca atau mungkin membaca di Bulughul Maram, asfiru bisubhi. Asfiru bisubhi artinya memastikan. Bukan maksudnya ditunggu sampai siang, tapi maksudnya adalah dipastikan telah masuknya fajar. Telah masuknya waktu apa namanya subuh. Qala rahimahullah ta'ala Athani wa khamsun yang ke-52 yang terkait dengannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal asra ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghadasin. Di sini ikhwan rahimahullah menunjukkan waktu subuh boleh lakukan waktu ghalas. Sehingga tadi dari sini 51 ketika para wanita yang hadir ikut di masjid, boleh mereka hadir ke masjid dengan beberapa syarat. Syarat-syarat yang disyaratkan ketika keluar rumah. Ditambah dengan satu syarat tadi kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni tidak ada fitnah alaihinna au bihin. Ya, tidak ada fitnah dengan kehadiran mereka atau fitnah akan mengancam mereka. Selain ya tidak tabarruj, tidak memakai minyak wangi dan selainnya, yang terpenting juga adalah tidak ada fitnah bihin dengan kehadiran mereka au adaihin atau mengkhawatirkan menimpa mereka. Di sini ketika mereka pulang tidak ada satupun yang mengenal pulana. Ada semestinya rahimahullah maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika subuh, ketika Rasul lakukan di awal waktu masih gelap, iya, tentunya mereka akan membuka cadar mereka, iya, karena gelap tidak mungkin mereka memakai niqab, memakai apa namanya hijab, masih dibuka. Tapi walaupun mereka membuka hijab karena gelap, dulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, karena mereka dilakukan di awal waktu, sehingga para sahabat tidak tahu wajah-wajah satu persatunya. Ini menunjukkan masih ghalas. Ghalas ini tadi walaupun sudah masuk fajar ada ya terang subuh tapi sudah masih bercampur dengan zulmatul lail, masih gelap. Ini menunjukkan Rasul lakukan di awal waktu. Nah, itu yang afdal waktu subuh dilakukan di awal waktu fil ghalas. Wallahu a'lam. Bismillah.